أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبركاته، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tiadakah engkau ingat cerita Ashabul Kahfi adalah masa mereka itu satu khatir, satu bahaya, lintas hati. Sekira-kira melihat berubah pada muka raja mereka itu Dikianus, maka berkata mereka itu, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami Tuhan tujuh petala langit dan bumi. Hasilah bagi mereka itu makrifah pada demikian satu lahzah, sekejap. Dan melihat mereka itu barang yang di dalam jalan ini daripada haqa'iq, hakikat. Dan putuskan mereka itu akan segala jalan ini. Maka jadilah mereka itu menyerahkan diri mereka itu. Lagi tawakal mereka itu. Dan tetap di dalam jalan mustaqim. Mereka itu ketika berkata mereka itu, fa'awaw ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatih. Maka pergilah mereka itu berhimpun di dalam gua. Ya, di dalam gua ditabur bagi mereka itu, bagi kamu, atau hina kamu daripada rahmatnya. Dan tiap-tiap yang demikian itu sungguhnya hasil bagi mereka itu pada kira-kira sesaat atau satu lahza, sekejap, yakni seperkejap mata. Judul bab malamnya tentang hidayah Allah kepada hamba. Kadang-kadang Allah memberi hidayah kepada tanya setelah berusaha sekuat tenaga, kadang-kadang 70 tahun baru teruk hidayah, kadang-kadang mengpeluh tahun, kadang-kadang tipluk, kadang-kadang titun, kadang-kadang lam tibulian katru hidayah, kadang-kadang lam zurau, kadang-kadang lam sekejap. Ya, yang memberi hidayah Allah. Kadang-kadang gebi hidayah li Allah mepeluh-peluh tahun baru gebi. Kadang-kadang gebi hidayah dalam sekejap. Kadang-kadang hek debat tamit-tamitahan amrumpak lo. Artinya mana? Bek putuh asa. Tugah tanya lagi ikut. Tugah tanya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nya rumus tanya. Walladzina jahadu fina. Janji Allah. Waalaikumsalam. Janji Allah gigi usaha. Usaha abah-abih tenaga. Galam gebi lah Allah. Bepiu. karena tugas tanya usaha. Tugas Allah beri, pajan ke beri, urusan Allah. Yang hanapat kami tanya. Tugas tanya usaha, yang kap iga bet mata. Yang sebelum merempak hidayah ba Allah, sebelum yakin tro ba ate tu, beta piu. Yang tamita tamita sabi. Tam doa tam doa sabi. Usaha bebre. Galam tro hidayah Allah. Galam gebi. Kan han gebi atau galam tip syarat sehingga han gebi. Muplo-plo thon ka tajak buat. Ibadat ge thot mentu. Bek tapi yo nyohan aku jak li ya buat. Mungkalan hana perkembangan sagai. Bek menan. Ya. Urang usaha gemekat, muplo-plo thon gemekat, galam maju. Galam gebi la Allah. Ya, nyan menyo gepre atra yang ka. Rugo uke galam tentai ko nyan akan lagi tak tabi. Pasti ko nyan akan mubah ba Allah. Makanya be dapre. Sang nyo hanat chan le ko pun dia ber de ma. Umu ka 60, umu ka 70 nyo ka ramate de. Panjang rupa lam lime. Ka menan. Ka menan ji. Ya, nyan taban lagi urung usaha. Usaha gedat rep ka. Gemekat dari jamun sampai nuhat, bak aki limang. You know, bak aki enam, cik mantap ni lah. Hana, hana, hana pertama. Nyan, baik putus asa. Nyan. Karena, tugas hamba minta hidayah. Tugas Allah, memberi. Pajan ke beri, nyan yang baik, yang, yang baik dia tanya, dia tanya. Kena tak tanya, nyan. Nyan urusan Allah. Kadang cik anak ke beri, je cik, teman narugo tanya hana gebi hana karena itu merempak pahala bak usaha menya gebi bonus han gebi nyan tanya ka tetap merempak pahala karena tak usaha ya ambek tapi yo nyo perti perti tanya nyo pajan lo merempak elemen hanje hanje menan hanje menan ya nyo ka tuha. Wadai ke pegah tinggal tu, satu ke dua tu. Entung final lagi nyan daripada hana sama sekali. Entung dah pegah hana lagi nyan. Nyan. Nah yang merempak hidayah Allah dalam sekejap. Cerita dalam Al-Quran. Aulia tujuh. Nyan. Raja bak masanya. Limang retuh tun. Menjelang lahir Nabi Muhammad, Nathiro Raja di Suriah, Palestina, bernama Dikianus. Nan rajanya Dikianus. Pengikut Nabi Isa Tolet. Islam Bantabo. Gebi kelebihan Raja Dikianus oleh Allah dari ketika memimpin kerajaan sampai 40 tahun kemudian. Jangankan sakit, sakit boleh hana pernah. Nyanyi kata bahawa kelebihan ke bila Allah. Hana sakit ibeliau nyan. Menyegom tu kali remati masa kan. Kali saurat. Hana mengenal saurat ibi. Hai sakit boleh ya tan. Macam mekam. Nah, macam mekam tan. Nye tanya lam lam wate pe pelodok nyai kan cukup jai kat naik karak mati tu dia nyai kan iji mengena sakit dia ikhe le ajudan dia kan barada e ke ikhe ikhe nya kan RLP nya ikhe le ajudan dia ajudan Dikianus lungkalan ro ne paduka raja. Dari pulna ik kerajaan sampai ronyo buat pelotot. Lungkalan ronyo. Hana sakit mubi ok pi. Mubi aat pi. Ipikir tu seroy. Nyoji. Ponyo. Igop kabih. Kau rumah sakit. Kau ma, ma cipta mangun kusumo kali. Kat rumah sakit. Kat Elizabeth, Kedil Bandar Aceh apa Umedan. Kat Zainal Abidin, Kedil Bandar Aceh. Kau mana? Iji tahu rumah sakit, tahu ni nama. Im cekat le ajudan. Ya. Duduk ingat. Dailai. Yang biasa yang hana sakit-sakit apalagi katruk pelotong tau. Biasanya Tuhan ya. Ikut le ajudan. Oh, berarti roh Tuhan. Baik cok le iman sakit. Nyan uronyan ke ciprok lamirkan diri menjadi Tuhan disebabkan ji tidak pernah sakit selama 40 tahun. Proklamirkan diri. Ya. Tak kira laju mana. Selama jadi propam itu tak kira dengar. Ya. Tiba yang kau muda ni. Raya tak kira. Mumpul tak. Mumpul raya kira. Hantam pernah tersentuh hukum. Makanya kan berani. Ya, orangnya jiplok kramirkan diri lun Tuhan. Wajib semah lun. So yang hana semah lun kau kaku. Ji Islam tolen. Pengikut Injil Nabi Isa. Hantam pernah melanggih berkat. Tapi orangnya bina yang mengikut menyuhanai tim temah ji, hanai pegah ji Tuhan, korku. Nyan dikianus. Nyan bedebuh nananu, nyan. Cukah dikin di. Hana cok abis, cok bio. Nakah dikin di. Padahal, tanak boh dikianus bahaya. Boh dikin mendam bio, kah dikin. Nyan. Hanaga dapat oi hinan. Bo hanaknya nya hanaga. Teman menyo Sarayulis, Muksalmina, je. Pakang tafaul kepada nan yang kaget. Idenge li menteri-menteri di Kianus. Idenge li menteri di Kianus. Nyan Sarayulis. Muksalmina. Salah Martuni yang kenyan Olia Dio nyan menteri di Kianus dalam sekejap awak nyan berubah nyo raja dan nyo ka kapungo tanya nyo raja dan nyo katilap tiba-tiba ipegah droji Tuhan berkonsep taat ji beramal dengan kitab Injil. Uronyo ternyata kai pegah roi Tuhan. Nyo kaket. Nyo menyohana ta pegah haji Tuhan, mate tu. Jimpakat tu. Jimpakat 6 ji. 6 jimpakat. Mandum-mandum menteri di Kianus. Mandum-mandum jimpakat. Ya. Jimpakat nyo pakai bancara. Nyan, nyan tambu nyan tambu. Ya. Pertanyaan berde irjen ke mana ni? Ya. Ka. Secara sembunyi-sembunyi. Mereka meninggalkan jabatan. Mereka meninggalkan gaji. Mereka meninggalkan kemewahan hidup. Dalam sekejap. Dalam si malam. Poh 12 malam berangkat. 6 jimpakat. Nyan. Untuk menghindari. Bek sampai payah kun dikianus nyan Tuhan. Nyan yang dihindari. Poh 12 malam dia berangkat. Hijab. Ba rauh merompak ngan hirote sehingga mereka jet tuju nyan ba rauhnya nyan kan menteri di Kianus nyan tidro pengembala pengembala kambing pengembala unta hai urun ron hon aja nya hapu dan yang gop ja hanji begah yoi Dibikin tu mata-mata. Ya. Ijak, tidak ikut pen tidak kamu. Kau nak jah air ni. Eh kamu nak jam main. Elung ke jam main je. Kanya main tidak kamu. Ya. Itu bak. Li le pengembala itu bak. Nyo drone, urung drone. Pasti ni pelung ya ni keraja. Kanya elung tak banci ni peruk. Ya, ya inan bocor rahsia. Berangkat tu tujuh. Ya, tujuh. Tamang ase ya sabo. Jelapan. Kena abang tulis aulia tujuhnya. Bak ujung kenya kit temir sabo. Nyan kit temir nyan nanat hai. Nyan beda cok kena nami. Menyomar toni juh. Nyan nan aulia tujuh. Karena tujuh kesakai. Namdra wa menteri tamah tirok pengembala. Tuna nara pengembala? Ha? Tamliqa. Yang yang merempak bak jalan wetege peluang gemenap-menap tengah malam jak ya eh udah boleh. Yang merempak bak jalan tamliqa. Nyan pengembala kan menteri. Yang lain menteri di Kianus. Nekalan. Putra yang ditinggalkan kemewahan, kekayaan, jabatan. Dalam sekejap mereka berangkat ingai dumpu. Ya, pertanyaan. Sanggup ditanya? Kibang mula ni. Yang kerja kanje kau lihat di jauh. Yang kerja kanje. Ditanya yang pas yang kau berong di jauh. Atau jadi tujuh. Oh, tujuh. Man di antaranya anda pilih tu, kau lihat tujuh, menjadi tujuh kan? Ya. Padum tre urunya merempak hidayah Allah sekejap. Dah bukti merepok hidayah Allah. Ditinggalkan bina kemewahan dunia. Nyan bukti. Resiko ji bila orang nyan gepluang. Han ga akui di Kianus sebagai Tuhan. Maka payah tinggalkan jabatan menteri. Nyan. Idenya ambil jabatan menteri. Mekecik. Han teringat. Musuh jabatan kecil, anda tinggal. Nyan hinan merempak hidayah dalam sekejap. Yang perlu begah, judul bunuh abud. Hidayah, urusan Allah. Urusan tanya, sahab. Urusan tanya, tak ber, tak temayang, tak puasa. Nya urusan tanya. Nyan, pajan teruk hidayah Allah. Ada. Galau mangat ate tebak tak ibadat bek pio. Karena hidayah akan dro. Menyodro hidayah tabo saat. Maka nyan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala hadiah yang paling raya. Karena menyokana hidayah han mungkin le ji balik batho. Nyan bina kelemahan-kelemahan tanyo tingai mendung. Ya. Dalam ridha na hidayah. Ya, dalam hidayah nyan. Galam tintena ridha. Diberi hidayah tapi ridha galam tintena boleh jadi na, boleh jadi hana. Ya. Piyo. Hidayah. Beda, beda. Nyan, kah? Itu biar lambabah awliya tujuh. Rabbuna rabbus sama wati wal'a. Resiko ji putra. Tinggai jabatan. Tinggai kemewahan. Ika mohon nampak deh di Kianusnya Tuhan. Nyan. Ji tagat taban taban ngan kamu. Ke pandu pegah Tuhan. Ji pelanta age kamu. Ji lege kamu. Ji lima lege kamu. Ji bangai awai, jino baru cara. Ji kerja. Maka semenjak uronyo nyan, wate ji proklamirkan di Kianu sebagai Tuhan drawa ji, maka jika le aulia dijo Rabbuna Rabbus sama wa tiwal a sekejap mendapat hidayah ba Allah usaha biu rakan ketika terjadi perubahan di Kianus dari urang taat beriman kepada Allah beriman kepada Nabi Isa dalam sekejap dipegah droi Tuhan langsung yang langsung urang nyawa ikut lati han pati nyen han pati nyen kenya hidayah nyen hidayah Allah keji lam tegeja cok kesimpulan fa awau ilal kahfi yansur lakum rabbukum mir rahmati ibuda dari istana iholang leyai langguha putra nikmat langguha Epat lam istana athi pat. Epat lam istana pelantak terjamin gaji na tiap bulan. Cak kesimpulan fa awau ilal kahfi berangkat. Ya, ke mana fa awau? Ya awau. Hai fa awau. Ya awau. Tinggalkan segala kemewahan. Tinggalkan segala kelebihan. Yang kaji rumpok ikubah menundu nyanhinan bukti ji beriman ditandai dengan buat ketanya yang kaya yakin di kepada sesuatu nyan apabila na buat yang kira-kira menghalangi keyakinan tanya nyan buat nyan tertinggalkan bila galom tertinggal nyan sama dengan galom yakin manteng yakin ba abang keyakinan tanda keyakinan yang paling raya rat buat menyebarkan tapi buat-buatnya jino karena bertentangan dengan keyakinan tanyo walau ngan tebaknya gathin tinggalkan putra berkan penyebab tanya nyan menyo tertinggal gathin de beki kake gathin ni gadi nyan ge ke ki ban yang Tuhan be tabo nyan ban yakin ge berat sat yakin ka ka sabo nyan kenya truk hidayah lam sekejap hana usaha mejak buatan di istana berkan Yudit hai menteri je berkan menteri Mahfud MD menteri ya menteri je berkan tapi ketika bak raja na yang melanggih bertentangan dengan iman ditinggalkan jabatan menteri nyan betul-betul yakin oh je wapre tinggal ya. Yang karena keyakinan hidayah Allah. Kasabo. Cerita yang kedua tentang hidayah Allah dalam sekejap. Dan tiadakah engkau ingat akan orang yang memperbuat sihir bagi Firaun? Barang yang ada masa mereka itu melainkan sangat punya melainkan pusangat pusaan saat melainkan saat sekira-kira melihat akan mukjizat Musa alaihi salam. Berkata mereka itu, amanna birabbil alamin. Kami percaya dengan Tuhan sekalian alam. Maka melihat mereka itu akan jalan dan zikir mereka itu akan dia dan diberi akan dia haknya. Maka jadilah mereka itu dari satu saat kepada satu saat. Tetapi sedikit daripada orang yang arifin billah, yang ridha mereka itu dengan qada Allah, yang sabar mereka itu atas balanya, yang syukur mereka itu bagi segala nikmatnya, lagi rindu mereka itu kepada berjumpa Tuhannya, menyeru mereka itu lapo. Ha? Beram dulu. Anda beri ya? Kami yang anda nubuh juga orang kari pun yang galak ni. Nubuh juga pun yang la day. Ya puba. Ya puba amduli. La dairana ya. La la sabarana ya. Da la dairana ila rabbina munqalibun. Tiada memberi mudarat bahwasanya kami kepada Tuhan kami berpaling segala kami. Cerita yang kedua, merempak hidayah dalam sekejap adalah penyihir-penyihir Fir'aun. Bak Uroraya Mesir, Fir'aun jiputapat bina raja-raja sihi. Nah yang panjang, oh, nah yang hana mana limang tahun kah? Nah yang pakai tatu. Lengkap segala macam kelompok penyihir seluruh negara Mesir mesaho bak Uroraya. Yang tujuan ji untuk tantang Nabi Musa. Firau takkan Nabi Musa menaruh Nabi Harun. Karena watajak bak arena pertunjukan, bak arena perlombaan puh 17 gotu dah kan beh. Watajak bak perlombaannya, watajak bak perlombaan. Nyen ramai-ramai leju masyarakat hadir para penyihir. Pada satu riwayat menyatakan 70 draw, pada satu riwayat menyatakan 30. Kam tahu bak lapangan perayaan. Hai uro raya kan perayaan enggak cukup leui. Na tarik tambang de. Na pajuh kerupuk menggantung de. Nah. Na main bola ngejak kerung. Macam-macam perayaan. Dalam rangka uro raya. Ya. Hadir Nabi Musa undangan. Nabi Harun hadir. Tapi yang maju ulapangan siro takat. Nabi Musa. Tungkat bajarau. Ya. Itawarkan le Fir'aun. Le Fir'aun itawarkan. Hai Musa. Puwa draw ke pelemah tihile pu kamoile. Iji kan yang pertamanya kan menentukan dapat meruntuhkan mental lawan ke mana ni. Ya. Ke Nabi Musa bahawa drone ni le mana ke? Lembut ke orang. Lembut juga di. Bahawa drone ni le ke di. Hilungnya ho male ale menang le telu untu. Bahawa drone ni le. Maju tu. Serto penyihir Nabi penyihir Fir'aun tampil lapangan. Ya, nyok kena tanding. Ban mandum-mandum kai lapangan. Tapi yang berdebit senjata pertama atau sihir pertama di pihak penyihir penyihir Firaun. Wate jibutubi tehe ke jugo jai. Na yang tiak talo kaje gole. Na yang tiak kaya kaje gole. Puno hulu ba lapangan. Ha do menjap. Na na yang ulu sudung itu bi. Na yang ulu hijau. Ulu becok besar tu. Ulu hijau. Ya, na yang ulu ulu bendu. Na yang kobra. Kok jai tu bi je kau lu ke? Na yang media ji pakai talau. Na yang media ji pakai tungkat. Na yang media ji pakai benung. Yang kata derajah mendunya. Abad sihir. Abad sihir. Ya. Kabe. Ulia kajit. Apunuh lapangan. Ken Firaun. Ya. Kamu. Hira ke Musa. Kira. Nyan penonton ke kerap kerip. Kaya ke ulia. Ya, ya. Pengen ngaju. Kena lagi orang. Ya, ketap dabuh. Kena. Ngkalan-kalan ngaju. Darah dibit. Ya. Ya menan ya lo. Ya. Ya. Ya. Kera kera iya ada urinang kalan dabo. Tapi lan tanyo. Cok tungkat Nabi Musa mengerti. Ya, gerti tungkat Nabi Musa. Menjelma ulu raya. Dalam sekian detik bina ulu je habis imut ndu boleh tungkat Nabi Musa je boleh tungkat Nabi Musa Musa bok dan ingat pengu lapangan kembali tungkat kembali ulu menjadi tungkat bak jaro Nabi Musa geman nyan ulu kabi bahan lain dia wak sihirnya nali bahan kabi zuut kabi zuut. Na yang me tungkat, na yang me talau, na yang me benung, na yang me kaya. Yang kabi suut mandum bahan hanali. Media sihir kabi. Kabi jiut li tungkat Nabi Musa. Lu jiut mandum-mandum tungkat menjelma berubah jit ke tungkat lagi sehat. Bak jaro Nabi Musa. Dalam sepersekian detik, hening cipta balapangan. Kiban rah? Iya. Ya, tanah pegah hayat Nabi Musa. Eh, pernah orang lepas. Kamu nak? Masyarakat, penonton, diakui kehebatan Nabi Musa. Tapi kan tak jika pegah. Munyo tak pegah mati tu. Eh, pat bos naik na. Fir'aun. Na bos. Bos dua bos yang paling raya. Fir'aun dan Haman. Haman, tangan kanan, panglima besar. Tanah pegah tu tanah prok jarawa kan. Han leh tu. Han tak prok memangnya. Hebat Nabi Musa. Yan. Yang paling tepu dalam kawan. Para penyihir bak lapangan. Yang kah terkesima. Yang kah tahu luar biasa. Yang paling tepu. Yang paling tepu awaknya. Bahawa. Tungkat Nabi Musa nyan sihir atau kan awaknya itu puas. Pakan karena awaknya penyihir. Itu oh nilai dia awaknya. Nyan tungkat Nabi Musa nya sihir atau mukjizat. Itu oh. Itu oh nilai. Pakan awaknya pakar. Pakar sihir. Pakar sihir. Pakar nyan pelaku lo. Ahli sihir nomor sahabat awaknya. Itu puat rabat Nabi Musa ganti berkat kepakaran mereka. Kemudian kah? Itu puanya. Karena itu puanya ganti menyusihi menteng ik talawan. Ada telekai wadaya. Titun kemudian merumpak lah muka anda. Titun kemudian telekai wadaya kerja tiap mabhai lah. Kedih hunonggo. Kemudian dah kut. Nyuh nampak telekai wadaya karena nyan bukan sihir. Maka ratusan puluhan penyihir Firaun ba'da dalam sepersekian detik ba'da metumpuk ngan tersungkur mutumpuk ngan deut. Pang-pang dia ya. Ya, dan ngan deut pun tak kut. Berlutut. Berlutut. Lih berlutut, hana pegat jarum mana tapi. Hana. Berlutut. Berlutut, mandum-mandum berlutut. Lih berlutut, dalam sekian detiknya, mandum-mandum jikun dengan babah haji. Amanna bi rabbil alamin. Kamu beriman dengan Tuhan sekalian alam. Wa amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kamu beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Nyalam sedetik leh talo leh jikalan bahawa yang dilakukan oleh Musa bukan sihir tetapi mukjizat. Yang namanya sihir ik dalawat, yang namanya mukjizat ik dalawat. Mutumpuk wak danuh ikhun amanna birabbi Musa ambil birabbil alamin birabbi Harun wa Musa birabbi Musa wa Harun nyan kenya dari kapi langsung dalam sekejap je ke Islam beriman nak jabu berukat hana nak jabu ya butihi dia ya bu. No ya bu teh di malam di uro ya bu bak teh sekai. Balai ane bu. Tiba-tiba dalam detiknya mereka beriman. Putranya. Hidayah Allah. Dalam sekejap. Hana usaha. Yang nadih jikala mereka telah bertemu dengan sesuatu kekuatan yang bukan sihir dan hana mungkin terlawan dengan sihir. Nyan yang dih bak mata awaknya. Awaknya pakar sihir. Itu pun nyan sihir ngakot. Nyo. Munyo sihir menteng ik talawan. Igop jimapai kribega ti malam. Itanyo tatamah dua ribe. Nga menang tanyo taloji. Kau menang ni ji? Ya, yang namanya sihir kan makin le damapai kemalikin kom. Makin lebak lebih beriman. Nyan. Lam sekian detik. Mereka beriman kepada Allah dan ikhun. Ya, ikhun berujung. La dairana ila rabbina. La dairana. Kamu hanya mudarat. Kamu hanya ya. Ila rabbina mungkalibun. Suatu saat kamu akan kembali kepada Tuhan kamu. Nyo habanyo pajan itu biat. Bakwate diancam oleh Fir'aun. La usallibannakum fi judu'in nakhli. Awakkah mandu-mandu ku tek-tek, ku salib, ku gelang ada pelepuk ke rumah. Kaci ke beriman ke Musa dengan Harun kau ku tek-tek koronyo. Ikhlibirun. Jawab mereka la dairana kamu anaya ke mentarat. Kamu anaya ke sakit. Ila rabbina mungkalibun. Kapanpun kamu akan kembali kepada Tuhan kamu. Ngalet. Iman dalam sekejap, igertak pok, igertak koh daku, hana mengkena ya ibi. Nak iman. Dalam sekejap hidayah, kong iman, igertak lifin on, kan igertak bi ipo buat. Nyok poh ko dek kau, memang ipo haju. Nyok tanyo kala ke poh dia le. Kala ke poh hoi le. Nyok ka ipo memang jikir le Fir'aun la usallibannakum fi judhu'in nakhli. Nyo kusali bak pelepuk ke rumah. Ya, kuculak, kuculak pelepuk ke rumah bak punggung ke bertumbuh dia boleh. Ya, nyo bahasa haji no ke barak. Ya, timbak rak no bertuh ke. Timbak rak no bertuh liku. Kamu nak ni ji? Mana ya? Iman yaknyo merumpak hidayah haba Allah. Kau alaihim salam. Hana so ik gugat. Ya. Kita nyong ngan tabah ino pa ka tadi. Nya. Ya. Ngan tabah ba ngan tabah ba je mendak, aje belah nan mendak. Tu menat tebiat dari Islam gara-gara apa? Ada hukum. Tebiat dari Islam gara-gara kahwin. Kemenan ni? Ya, tamang tebiat dari Islam gara-gara kahwin. Ngan kahwin ngan gara-gara kawin karena hana taboh agama tubik dari Islam untuk karena kawin karena teluri tubik Islam kan kan kan ubut tan masalah padahal dalam Islam dum telur kupu dah tubik Islam tiap minta telur ke pi kemenang tubik Islam tiap minta telur ke pi lam Islam dum telur han som cobi han som pakai pi. Ya, ya yang kemudian. Jadi itambuh nak temui Islam. Hai yang berpunya. Ya, ya je tapi kerarau. Tapi kerarau ji. Tapi palang ah. Tapi palang. Yang tidih nak kait temui Islam. Ya. Nyan kalian sekejap tameng lam Islam. Ya. Maka ke truk ju bak kesimpulan ataupun bunung. Urusan danyo mencari hidayah. Berusaha hidayah. Minta ba Allah, ya Allah, nepekang lung lam Islam. Mati lam Islam, selamat iman udip dan mati dan ngan imannya lung tameng surga. Kenyan usaha sakai tanya. Lain nak gebi lalak urusan Allah. Itanya urusan tanya usaha. Melekai ba Allah, mengharap ba Allah. Gebi alhamdulillah. Hana gebi hana pak prote. Hana gebi hana pak prote. Yang baik pre-pre tanya menda usaha mencari. Malamnya tak cari, malam Rabu tak cari, malam Hamis tak minta, malam Jumaat di malam tak minta. Putra gebila Allah, putra yang tak minta. Putra yang gebetul Allah, putra yang tak minta. Munyo tak minta sip, merupak sip. Munyo tak minta TikTok, merupak TikTok. Kan janji Allah wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Putra yang tamita gebetro lalah anak kreat Allah gekalan mentang kegiatan danyo uro-uro puatra hawa ade. Oh gepo hawa tu bemabuk insyaallah teler tu nyo tamita cara tro gebi cara lalah tamita kaya gupo kaya tu tamita ilme gupo ilme danyo lalah. Nyan janji. Padahal kalau lagi itu dari hanya Tuhan. Ya. Kalau pintu. Baik. Mak palang pintu. Kalau awak palang pintu. Nyo. Ya. Oh dasar. Ha. Awak datang tu je. Oh, palang salib. Awak palang salib. Karena Tuhan karena Nabi Isa sebagai Tuhan kaji salib le tentera Romawi. Jadi salibnya kan kaya tergelang dikerek kemudian menang kan? Palang pintu. Ya, teman nya palang pintu hana lebih wate. Hana lebih wate. Ya. Jadi karena hinan timbul yang tukang lit Nabi Isa, murid Nabi Isa, pengikut Nabi Isa, yang tukang lit tentera Romawi. Tentera Romawi yang bak watenya berkuasa, tengah berkuasa. Ya, pusat ji pada pusat Romawi barat Vatikan jino, pusat Romawi timur Istanbul jino. Ya, jadi Romawi ka ji bagi dua. Romawi barat tetap lagi third. Romawi timur akhirnya berubah nama menjadi Bizantium. Analis sebut Romawi kai sebut Byzantium yang ibu kota ji Istanbul. Nyan. Nyan kawanyan tro kede Palestina ja lit-lit Nabi Isa ina po. Awaknya Romawi manteng dalam agama Yahudi atau dalam agama pagan juga ke. Agama semah pura. Semah alam. Mah bakaya, semah matauro. Karena agama Yahudi watanya memang karla. Sehingga jeno semah hamba watanya hanali semah Allah. Kai semah alam. Ya, nyainan po. Ya, wate kali po Nabi Isa, nyenyo versi awaknya. Nabi Isa kali po itano leuro kemudian kenya Nabi Isa udip lo. Nyenyo versi awaknya bet tak dikit tanyo tanya. Nyenyo kan cerita tanyo kan cerita versi Islam tentang Nabi Isa. Cerita tentang Nabi Isa versi Islam gak angkat ulangin, tidak pernah ditangkap, tidak pernah dibunuh, tidak pernah ditanam, langsung diangkat. Nyanyian versi tanya. Bek-bek balik eh dikeun de belah de. Bek balik eh dikeun. Nabi Isa tidak pernah ditangkap, tidak pernah dibunuh, tidak pernah dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit kembali. Nyanat cerita gop. Yang ipoh menyo versi tanya. Versi tanya cuma yang ipoh. Orang yang memberitahu keberadaan Nabi Isa pada Isa bak tentera Romawi. Dan kemudian kamu pak tempat iserbu itamang tentera tiro. Nyan ke tentera yang tamang nyan hi Nabi Isa. Wate tamang yang lain nyo kepat. Padahal Nabi Isa okay. Sudah diangkat oleh Jibril ulangin. Dan karak gutrelong. Han kala. Dan karak gutrelong. Jarak Nabi Musa dengan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kena 500 tahun lebih kurang. Kemudian ini yang janji 2000 tahun kemudian Nabi Isa akan terlalu. Masa Nabi Muhammad padumkan? Padumkan masa Nabi Muhammad? Kak katruk seribu tengah galau. Galau kan? Galau. Seribu perut lagi ke perut? ถ้าเปิดเปิดเปิดเปิดก็มันนะเนี่ยดูดูอะไรแบบนั้นก็ไม่ได้นะพี่สักดังกระเดื่นกระเดื่นโอ้ยไม่เถอะเพราะว่านบีซาหรือพวกไอ้หนุ่มด่าดิจิบันดิตบันดิตเรียกยันดิจิมันอยู่กันนะทุนตะกูร์เนี่ยก็มันนะKemenang muda kan? Spektur. Oh benar. Benar spektur. Jadi yang kami ada temu perang awak yang spekturnya. Ah. Dua ribu tu. Hanya dua ribu tu enggak tru. Tru. Dua ribu tu. Hai kat tru dua ribu tu nyo. Ada dua. Kita? Ah. Kat tru. Ya. Hai mano wadai ke kun dua ribu tahunnya kan bupah tak gede hari. Bupah tak tahun minit detik jem bet menan ni ji. Ya, pokoknya dua ribu tahun. Nabi Isa akan geturn kembali. Ya. Nyan ka dua boh cerita. Cerita tentang betapa singkatnya hidayah Allah kepada hamba. Cerita yang gelai. Ya, tak mencerita tapi. Dan sungguhnya telah dihikayahkan, diceritakan kami bahwasanya Ibrahim bin Adham ada ia atas barang yang ada atasnya daripada pekerjaan dunia. Maka berpaling ia daripada demikian itu dan mengkasatkan jalan ini. Maka tiada ia melainkan kadar perjalanan daripada negeri Balkhi kepada tempat yang bernama apa yang bernama maruzi. Hingga jadilah ia sekira-kira ia isyarah kepada seorang laki-laki yang gugur daripada punya jabatan di bawahnya air yang amat banyak. Oh, jabatan jembatan. Hai munau tulisan taban bari sagabida. Yang gugur daripada jembatan di bawahnya air yang amat banyak. Di sana bawa berkata berhenti daripada jatuh di dalam air, duduk berhenti di dalam dua kakinya, tempatnya di hawa, maka dilepaskan dia. Ibrahim bin Adham. Yang cerita yang kedua, singkatnya hidayah Allah. Ya, menyoga Nabi lam detik tanya berubah keyakinan luar biasa, mengubah segala macam kemewahan, segala macam yang kata rumpak lawitnya karena hidayah ditinggalkan. Hana berat berarti dia buat dengar. Pakat lebih raya keyakinan dari kemewahan. Ya. Ibrahim bin Adham beliau awai yuh galam menjadi seorang aulia Allah. Beliau pebisnis sejati. Orang yang me barang, me kena, me kedi mekat antar negara. Kon dari Kurukuh Sumirah kon. Nyan pun antar kampung. Ya, raya di sini. Nyan cok barang inanggero Irak me umeka. Dari Mekah me unanggero Syam. Perjalanan berbulan-bulan. Di sini raya. Laba raya. Dunia sajian ke hana pulai. Bak taboh uro gejak me barang dagang. Perjalanan gonyen ge berangkat dari Nanggro Balkhi kepada Nanggro yang bernama Maruzi. Gebedah dari kampung Balkhi gejak bak Maruzi. Nyahino tanya kibar ada pegam tu. Gecok barang di Medan. Nya gupuo kurukua. Kan atai tanya kan dari Medan barang tacok tapo kurupu mandu. Ya. Tiba-tiba di dalam perjalanan na tirau reung. Jatuh dari jembatan lam ia cukup jai. Cukup jai ia. Maka putra dari jembatan yang raya yang letai dari Medan kuno dan kuno kurku. Arah kuno aja. Rek tiraur yang dari kruang lam dak dari jembatan ukruang. Ia cukup le. Ya. Melayang trip melayang trip. Jiu antara jembatan dengan ia jiu. Berat ke di, luk ke di, jauh. Tiba-tiba naurung khun. Tiba-tiba naurung khun. Tirau. Water hurt jihnya. Tiba-tiba naurung khun. Berhenti daripada jatuh di dalam air. Naurung khun. Muno bahasa urung khun. Urung tengah melayang. Tirau urungnya yang khun. Bad hurt. Tengah Malaya. Berhut. Ya, yang bagus. Duduk berhenti di dalam dua kakinya, tempatnya di hawa. Di udara. Nah, urung ke ngerok. Berhut. Langsung urung tengah rutnya, melipat aki lagi nyo nya gua gedu lagi pun aja nya ha tiba oh lagi Aladdin ha lagi Aladdin jadi mutumpuk laju di udara duduk lagi nyo nyo muno duduk nya harat le gedu ada di udara wat uyuk ke dalam ia harat wada hanai ele duduk ina di udara ya maka dilepaskan dia ka pro makna terlepas hana jade red lam ia olehnya bacut-bacut nah bacut-bacut ya mengete uyuk kono hana jade red lam ia ada merhet ia amat banyak air yang amat ada merhet mati hana selamat arus cukup tiga ya balu jian mendang ia kruang lagi ia milu nya lagi ia milu lagi Pakistan lagi Pakistan betul lagi Pakistan bina rumah jiba nya dahsyat dahsyat banjir ya tapi ternyata na urang keun piuk berhet li langsung tedang dan lagi nya tidur di udara nyan puatra hanya boleh jadi keramat kah? Keramat dari orang. Yang jadi masalah disaksikan oleh Ibrahim bin Adham kejadiannya langsung. Kan buat kau nyan? Buat kau. Gekalan ikutnya. Ikutnya dalam perjalanan tengah gemer barang dagang. Ya. Di gekalan. Om. Hantam gekalan ikutnya. Berkan kejadian lagi ya. Hantam gekalan. Berubah gotnya tertu 80 darjat dari seorang pebisnis dari seorang yang mengejar duniawi ditinggalkan sama sekali cok da juhinan anak cok tan ke ilung kuna jabet ilung kuna jabadan nyen gara-gara satu kejadian kenya dalam sekejap ka e idenya kiban mana e kenapakan mana kenapakan tak tinggalkan mandu-mandu nume juga no daya enggak ada pegat daya kibat moto hui di hirumo kemenan kan nyan simpanan nume juga no daya enggak ada pegat daya juga di mandu-mandu enggak napa je eh anak miat bak bilik tutung je kibat napakan oh paimah oh paimah ya kibat nyan gede-gede hidih nyan kan ya, dah pulang juga dia. Ya. Dah dah pulang api. Gue ingat dia ni bak dia dah baru baru dia jadi. Oh, ya. Bak sudah masuk. Ha. Ya, lu rung api. Ya. Ah, kedai pam buat maksud ji. Ya. Ha. Kau dah anak kedai pam buat. Hmm. Okey. Okey, saya betul. Ha. Ya, kalau punya kerja orang ni. Ya, kan payam leba ro ni le. Ya, yang be. Kau dah ikut aku ni. Ha, cici. Bang pun sampai yang pai-pai pedang nak tu. Ya, nyen kemenan kejadian dalam sekejap. Iji meno biasa. Urang berubah total serbe 1000% berubah. Karena didahului oleh suatu kejadian. Kan hai mano nasabab pakon berubah. Ya, ladum sebab berubah karena kematian. Kemenan ni ji. Ladum sebab berubah karena drogum tiba. Entung selamat ku. Jadi mubah laju ya dadan. Mubah 30% 30% dari hana mu'oh ta'oh kepada mu'oh ta'oh kutinggalkan mandu nyan ka ka sabo ah pu sabo padumbo ka lei atamah lo napa ya tamah lo ah buka nya tamah lo. Dan bahwasanya Rabi'ah Adawiyah basariyah. Nyan tiro ulama ini bernama Rabi'ah Adawiyah Basariyah, kampungnya di Basarah. Basarah Irak. Adalah ia jariah yang tuha, banyak umurnya. Dikeliling dengan dia di dalam pekan gede Basarah. Maka tiada seorang yang gemar padanya karena tuhanya. Maka mekasihnya akan dia. Hanadi. Maka mekasihnya akan dia. Punya? Rencana apa? Setengah. Maka mekasihnya akan dia setengah daripada saudagar. Maka dibelinya akan dia dengan umpama 100 dirham dan merdekakan dia. Maka memilih ia akan jalan ini dan berhadap ia atas ibadah. Maka tiada sempurna baginya setahun hingga ziarah akan dia segala zuhud di Basarah dan segala kuraknya dan segala ulamanya karena besar manzilahnya, posisinya. Rabi'ah Adawiyah Goknyan ia jariah yang duha. Makna jariah budak ini. Rabi'ah Adawiyah Goknyan asalnya budak. Budak ini. Olehnya duha banyak umurnya. Hai kalau umur ke duha. Ya, kau tahu. Ya. Dikeliling dengan dia di dalam pekan Basarah. Makna ji ya mukat. Sablo Rabi'ah, sablo. Sablo ka duha. Ila. Ina duha lo. Hai mio ka duha pani laga teman sablo. Abe kede Basarah gue lepo ji. Mutiro hana urum lo. Maka tiada seorang yang gemar padanya. Anda tahu galak. Karena tuhanya, kat tuha ke puwa tu hot apa? Ada mentang muda, ada budak tapi tak belau ke menan kan? Maka mekasihnya akan dia setengah saudagar daripada saudagar. Karena anak tahu belau mejuk dia. Hai menawa, tanah puwa rumah dia kat ada perempuan mentang manfaat pitan. Tanah cok manfaat, pat manfaat lom kat tuha dia. Kemana? Draw dekat Tuhan, jih pika Tuhan, dan mendih. Tak boh Tuhan, tak boh muda. Kemana? Nyo sama-sama Tuhan, depan dua kape kipui. Kipui tu. Hana lagut. Lalu kemudian, ijuk tu kepada saudagar, jok takut. Jok. Karena dibelikan dia dengan umpama 100 dirham. Dan dimerdekakan. Naurum law, tapi kamu radhat. 100 dirham. Dirham peng pira. Dirham peng pira. Sabo dirham. Legram. Legram pira. 100 dirham. Padu. Padu gram. 100 gram. Padum 3 gram pira. Tadapu. Pira jino 3 gram padu. Kino. Ana yang belum. Kah ana yang dah belum pada depo. Ana dah belum pada depo. Menyuna laju kira-kira ayum di belum yuda ada tempeng kino. Kau benda? Mana menyuna? Yo. Padahal ayum budak je ratusan. ratusan. Do yuda, dua do yuda. Nyen biasa aja yung budak lagi nyen. Nyo karena dua adat, alah nicok ikut dia nijuk pengsekian. Kena barang yang tak belah, yang tak bau ikut dia, tim lagu li, bawa dapat dapuk. Alah nicok ikut dia nijuk peng merangkadu boleh. Kemenan dia ke? Ya. Lu jiblau, katuha, kumerdeka ju. Sebab anak pak pakai kupu teman. Dan yuk jauh bilang hak ikhli ke Tuhan. Tanya pakai. Anak cian. Anak cian ke Tuhan. Hai kan 60 pada 70 pun dah pakai malam. Bayu pumbro. Oh, bayu pumbro. Kipul. Ya. Kah. Nyan. Titun setelah merdeka Rabi'ah Handawiyah karena drog ke Tuha hanali fikir sapu pi ke ibadat gebet selama titut bina ulama jak menghadap bagoknyan mandum jak ber selama titut Bina ulama. Bina ahli kara'ah kurra'ah. Bina ahli kara'ah. Jak bagoknya, jak bet kara'ah. Kara'ah nafek jid ke. Kara'ah Ibn Abbas jid ke. Kara'ah tujuh mandum jid. Bagoknya, jak murno mandum-mandum. Lam titut. Umur dah dua kan. Padum trik kejadian. Goknya jid lagi nya. Titun dari budak dimerdekakan kemudian gejak beut kemudian gonyan beribadat lam titunnya gonyan malim bina ulama di kota Basarah jak bagonyan jak beut jak merunung aja dumpu ilmu ngaji ke kaji ke gurai raya dasar budak tuha lo yum hana yum. Hek yak publo rata sago gejak ba uro pekat mutiro tak lagu mutiro tanto tanya jok menamenan dengan harga murah data baru lagu tapi ternyata leh got nyen merdeka kemudian gejak but dalam jangka titun got nyen malim raya jek ke aulia ina titun gejak but agak ninggalan kahana tentek. Menyu cerita leboh dilikut buno dal hidayah agaknya dalam perdetik. Nyo butuh wate titut. Artinya buno. Urung-urung yang karaya broken, urung-urung yang kamalim broken, broken taban nendanyo. Broken tigampai cikonya. Broken anam pucak cikonya. Cuman pajian berum pucak. Kanya wate lih kejap buat. Kanya wate lih nak ilmu. Wate kan lih trip kerana proses dalam ibadah. Kanya baru hebat. Baiklah ya. Abu kuta wate lahir gilingnya laju. Kemudian abu mudi wate lahir gilingnya laju. Ya. Agak tanya jawai. Yang na beda. Yang God ubutkan cip Nabi. Nabi dengan Rasul ubutkan memang kagak setel ya Allah baik bro. Ubutkan kagak. Cuman menyukkan Nabi kan Rasul. Ulama, salihin, siddiqin. Nyan mandu-mandu mereka tanya jawai. Berharga mereka karena ilmu. Berharga mereka karena ibadat. Proses. Nah yang proses trip. Nah yang proses bagah. Yang gena pegah. Atrabunu hebat. Wallazina jahadu fina lanah diyannahum subulana. Yang baik jika latih tu. Hana tak takarat li. Menurut perti-perti tanya. Pak janji dalam baik menang. Nyan putuh asa gitu. Putuh asa. Umur dekat apa perlu. Pak jai tamang lah. Cip tamang. Nyok hai tamang. Umur dekat 50 pajani tamang lem lemeh angka-angka habis ini hitamang. Pakan je hitamang, pakannya hitam hitamang. Masalah ji kemauan, masalah ji tim, masalah ji galak, masalah ji tatim tekuni sepenuh waktu. Munyo atraje tatim tekuni sepenuh waktu sampai kepada tujuan. Nyo pakan handru. Teman Pak Jantro lem katuha tu. In kalan hai Rabi'ah Hadawiyah. Di Rabi'ah Hadawiyah. Ina tuha hana thom gala abi. Tiba-tiba dalam tidur malim pakan raya kemauan. Sehingga tro tujuan kan. Nya hinan masalah. Kiban. Pakai pinah chip ke? Ya, pakai pinah. Ya. Sebabnya punan ji leh kosong leh ana lian leh pau kabi. Hai. Hai leh kosong leh ana leh pau. Ya, panen nasi bu dulu. Ya. Hai menyuka ke terima enggak? Membalik laju ke? Dari darah, dari mengalir darah haram ke darah halal. Otomatik. Nyan broken darah dalam danyo darah ganja, broken darah bu. Imutu ke? Kemudian nyan atranyan membalik otomatis. Membalik kerana wajib. Artinya yang tukang balik Allah. Allah telah menghukum nyan bersih, maka mandum bersih. Membalik kerana wajib. Cuman menang wajib. Menyo dengan taubat, menyangkut dengan Allah lebih mudah. Lebih mudah Allah bersihkan. Kebalik dari darah haram kepada darah halal. Tapi menyo menyangkut haramnya dengan manusia, membalik ji dengan dimaafkan. Nyan tagai. Hai broken tan yugo. Kau nak dek? Broken manok go. Ya broken kambing go. Nyan dalam badan tanyo kan kau mengalir atra yang haram untuk dihalalkan tergantung kepada izin poji. Nyan lebih mudah dan merumpang empoi. Kiban? Kau cara mending. Cara. Nyan. Jipun pun nilai ke dengan WA, baik itu pun nomor dia ke menan kan? Baju-baju. Baju-baju dah balik. Lagi apa nyan ji? Nyan. Ka, maka. Atas ini kelakuan sebenarnya. Wajib di punyan. Maka atas ini kelakuan sebenarnya wajib di dipu. Hanya je lah Pak Lung dulu kan. Ini aja, hanya je lah Ji. Tak le layak jelih ke? Dicemurukan. Ya. Cemburu. Dicemurukan. Sehingga-hingganya bagi orang. Bagi orang muda yang menuntut akhirat. Bagi orang yang ada harap akan Tuhannya. Dari cerita dilikut bunokan, seharusnya getanya wajib cemburu. Ya, yang cerita bunuh. Yang pertama cerita Aulia 7. Yang kedua cerita penyihir Fir'aun. Yang kelaya cerita Ibrahim bin Adham. Yang keput cerita Rabi'ah Adawiyah. Nyan cerita-ceritanya teruk bak kesimpulan bahawa ketanya sebenarnya wajib cemburu sehingga-hingga berhabis cemburu dia. Kibara makna cemburu putra ila cemburu wata inang di perhabangan kau kibar makna cemburu. Kiban ni leh cemburu. Iri. Kiban ni leh cemburu. Yang sebenarnya cemburu kiban leh. Kiban kuja sama ni. Kuncerahan baju. Kiban cemburu. Apa Kainam ni bergambar. Ya. Baik juga ada pemerdeka kerana apa yang. Ya lah. Kadang kang tanya, pihak kami bergambar. Rela di perumah ibu kahaba dengan go nyen gebuhnan dayus. Ya, ngam enggak parah lah. Kun Allah lam hadih kudusi. Lon paling cemburu. Nabi cemburu. Kiban makna Allah cemburu. Wate gekalan hamba maksiat kepada Allah, cemburu Allah. Makna cemburu. Bubek lagenya hanjir. In Nabi wate kalan umat ge maksiat, cemburu Nabi. Makna cemburu. Takkan haite pubuk yang ge. Hana rela ge pubuknya. Nyan makna cemburu. Oh. Allah sangat cemburu. Lumoisa cemburu Allah. Tekalan hamba tabi dumpu pelantak te patilita te kemayang haiti. Kop cemburu lah Allah. Artinya bek lagenya. Kemenan makna cemburu tanya ke perumo. Alawiknya lagi. Ya. Ijo perumo tanya ikut email lego gunung halak. Na cemburu na. Hana anakur. Ya nak koru ru. Ya. Kibat? Ya, cemburu ke ke. Arti cemburu be rela te buat nyan ipu buat. Kamana? Hino cemburu kiban makna. Lagi yang kagu puput lego nyan buta pubue dan nyau. Iri tu. Lagi nyau nyau. Nyau. Iri tu. Pakan diurungnya merumpak hidayah. Tentang saja na sebab. Pakan ditanyo hana merumpak. Tentang saja galam tamita. Pajan druk hidayah kuiro kuilek. Tanyo bak cip tapi. Pajan elektro hidayah malarabu anda temnya. Padahal mencari, mencari nyan karena sebab untuk datangnya hidayah. Teman menyuhana dah usaha. Lam tiat tapi, lam judi tapi, lam leh kosong leh tapi, lam online tapi. Itanya nyuki panjara kiro kunya bujut ke ulama. Eh, jut. Han mungkin. Iji menyuki tanya ingin berubah, lakukan suatu perubahan. Allah akan melihat dan akan gebi perubahan. Mana maksud ji yang kabiasa ke? Menyo ingin kaya bedah bunga bawa jamita. Ingin kaya enak hai bedah. Oh tibla. Bedah baju bu. Eh lo. Ya. Apa pajan merumpak. Allah tidak kan Allah hana sanggup memberi tanpa sebab kan, tapi Allah mencari sebab untuk memberi. Allah hana tergantung kepada sebab. Mampu maha kuasa Allah memberi walaupun hana sebab, tapi Allah menggantungkan sesuatu kepada sebab. Nya naturan raw gila Allah. Nya nempat aturan menung walladzina jahadu fina lana dianahum zubulana. Tho yang gige kamu bi. Hana gige tandi. Nyan janji aturan Allah. Nak perlai ke malib, ya buat. Nak perlai ke kaya, ya usaha. Nak perlai ke cara, ya ikula. Nyan mandum-mandum sebab Allah mampu menjadikan seseorang bupati tanpa tikula. Contoh ji Ilyas Fateh. Contoh. Dari hutan ke pendopo. Kan hana sebab, tapi nyan bak dapreh eruk tanyo lam nyan. Sampai dah pereh. Hana pun perehnya. Tiga ke Allah ke perlema. Tiga ke. Tapi kan tapi. Dan lam tiga ke nya. Kalau tentu ruh tanya. Kibancit kita tanya. Ikut aturan Allah. Allah mampu memberi tanpa sebab. Tapi Allah sering menggantungkan memberi dengan sebab. Allah hanya perlu ke sebab. Tapi gegantungkan pemberian Allah sering dengan sebab. Namita merempak rezeki. Hanamita hana merempak. Nyan biasa. Tiga ke naurun. Hana gemita merempak. Nyan naci. Tapi baik. Ikruh tanyo lamnya galom tentaya. Ya, menyo hana ada buka kedai. Pak tajok rezeki kemenan secara hukum ada. Menyo hana ada jauh ublang. Pak tajok rezeki. Do murung hana jauh ublang. Rezeki melimpah ruang. Do murung hana makan. Rezeki melimpah ruang. Tapi jarang. Allah sering ke putar pak. Naurung malimnya hana jabut. Nah. Nah, pemalim-malim rau. Jadi, ya, kak. Faktor penyebab penghalang ya rezeki tanya ya. Ya, ya. Tukuk mendal. Hana mida. Hana mida. Hana mida. Kadang makan lebih dari 6 jam kan, kak. Termasuk di penghalang kan. Ya. Lebih dari 6 jam tak ingin malah. Nah, termasuknya penghalang rezeki itu lalu berdoa kalau panggil. Ya, ai yang kita lah sabo sebab jadi karena kata kahana tu memida. Ha kalau tak tak po 12, tak beda po 10. Ni kan kahana tu memida. Yang dah lah sabo punya ba. Ha hai bela ini le nyai mentel. Kena kita malam ni. Ya. Dan tu bagai ji. Biu kan bersyok. Ya. Nyokan dalam bab i'tikad. Secara i'tikad, Allah Maha Kuasa mampu melakukan apapun tanpa sebab. Hanya tergantung kepada sebab. Tetapi ketika Allah menggantungkan sesuatu kepada sebab, Allah komitmen dengan sebab. Na sebab, na yang dijanjikan. Hanya sebab, hanya yang dijanjikan. So yang tim temayang, temeng syurga. Yang hantim temayang, temeng neraka. Nyan sebab mampu Allah kepada menggapai dalam syurga mampu nak sota hana erat ketuhanan hana sota erat janji Allah telah berjanji nyan so perle kembali ya bu padun tu nyu kalau male ben piu kemana ni e te te plo tu am nyu kamale ka te Anak teh, bet biu. Yang atai mita rezeki merempak. Padum tuh, be merempak. Tiplu tuh, dah mita galam merempak, bet biu. 20 tuh, bet biu sih. Ya, Allah pasti kebi. Nyan kesimpulan atrayaknya. Dan adapun orang yang tiada mendahulu baginya inayah bantuan Allah dan tiada dimuamalahkan dia dengan karunia-Nya maka menyerahkan kepada dirinya maka terkadang tinggal duduk pada satu cawang daripada cawang Akabah yang satu 70 tahun. Tiada dapat ia memutuskan dia. Dan beberapa berteriak dan menjerit dengan kata apa yang terlebih kelam jalan ini dan apa yang terlebih kesamarannya dan apa yang terlebih payahnya. Ini pekerjaan disukarnya. Nacit di antara orang bakwate tahapan-tahapan yang na di dalam kitabnya ya dari Sabah cabang ke Sabah cabang handruk-druk tahapan yang pertama dalam kitabnya mita ilmi tahapan yang kedua akabah taubat tahapan yang kelima ya penghalang-penghalang ibadah. Kadang bak tahapan yang pertama mita ilmi mendengka menyerah. Hai dah mita ilmi ha merempau. Ladom na yang turah. Kutat berat lego. Kucik pegah mangat jak but hana agak mangat. Hotel dia jak buat bilik-bilik ke dia tutung ya tu tadi. Nyan menan kan? Nyan atra yang lagi-lagi nyan, nyan sebenarnya penghalang. Penghalang dari tahapan pertama, akabah pertama minta ilmu. Tak ajo ana tebak buat. Begitu tak ajo tawau rumah awai trok ji ngan tanya wau. Nyan kan penghalang. Nyan kan penghalang pertama ile. Ya, galam trok tawau ih katrok. Bantro tu rumah. Dengar main HP ke rawat. Lagi dia bawah mie. Lagi dia bawah mie. Itu. Nyan penghalangnya. Nyan penghalangnya di berangkapat. Menyogalam tro inayah hidayah Allah Ta'ala sangat payah untuk untuk tak jalani tahapan-tahapan. Nampak minta ilmu ya pun. Bandar damang pun udaya kagata ilmu. Ya wau. Bantah tamang pun udah ya hele. Tanya gelasa. Awak gelas enam, awak gelas tujuh. Kau beli-beli ya tu. Rumah itu ada brimob tu. Beli ya tu. Kemudian, nyen tantangan. Nyen galam teruk hidayah Allah. Bacut demi bacut dalam proses. Entu nyen baru merumpak hidayah Allah. Menyukkan merumpak hidayah Allah. Tayu wow hai timur. Kami nyatai tu lah. Hai demo anu deli. Hanya kawo tiat. Hanam teme wo ya. Rindu. Kota rindu luno kalen ka. Nyo sibuk dat buat dengan semua buat pagi tu mai. Ka susah tu lon tu mahan teme wo tu mai. Buno susah tu hai tem dong. Ujung susah tu hai tem wo. Onian ta nak perkawin ji ka tuha bele ya kalau melim tak de ke. Itanyo perle ujujo bak ji. Karena ngentak itanyo jaminan cucu tetamang syurga. Kau menang tantangan ji. Tantangan ji menang ji. Ya, apalagi ngan mak ji lebih raya tantangan daripada adanya. Nasihat ya kalali. Nasihat ya kalali. Sama dengan lagi ada nak cok dan nak puas mio siat taat ya kalal. Ada melebi. Ha. Nyan ke menang tantangan. Lupa raya tantangan dalam dunianya kepada urung Islam. Apalagi ba'akhir-akhir zaman jino. Tantangan luar biasa kiri kanan. Hoi-hoi yang tak belum hurung Islam mailanya. Hanagat, hanagat ibak mata je hurung Islam. Hurung Islam yang gat baik nali dalam dunia ni. Olehnya godaan dari hurung Islam sendiri. Yang hurung Islam hanali deng belah Islam kadang belah kapi. Kerayuk tak tantangan. Oh jimu tu le hurung Islamnya tang-tang kentu Islam saja. Tang-tang. Padahal ji Islam. Tapi haba yang berbiat kan haba Islam. Ya. So yang kun Islam terori, urung Islam. So yang kun Islam hanacan, urung Islam. Han maju tu menyongan Islam, so kun, urung Islam. Yang rudak tadi ni. Kau dah nyan kah? Nyan. Nyau di samping pula Andrew tersendiri tanya. Karena tahu dek lama sanyo draw dia sendiri Islam nomor sekian ke nomor satu. Sekalipun kita hadir di dalam pengajian, galam tente bagi tanyo ilmu Islam. Islam itu nomor satu bagi tanyo galam tente. Ya. Tatim segala-galanya karena Islam. Galam tente. Galam tente. Ka. Ke Nabi dalam hadis. Apabila dih Imam Mahdi sebuah saat, kamu wajib bai'at beliau sebagai pemimpin dan kamu wajib merangkak walau di atas salju untuk mendapatkan bertemu dengan beliau, ikrar bai'at kepada beliau. Nanti? Nah, nanti? Pihak saja ada ini. Pihak saja? Pihak saja. Untuk tak hormat yang beliau. Untuk tak angkat kau nyan, bai'at kepada Nabi. Makna bai'at kena ikrar setia ikut kutnya kan? Ya. Nanti nyoba tinggal tu tinggal labi-labi rumah tu. Kau menang kan? Ya, dah berang. Ya, ya. Tinggal motor tu. Kan artinya apa terang? Ya. Keyakinan tanya. keyakinan tanya mentang ubud, walaupun tanya Islam, keyakinan ke Islam ubud. Ubud tak keyakinan. Ya, karena keyakinan tanya dibuktikan oleh tindakan. Dengan tindakan buat dia. Dumna penting Islam. Dia ada segala-gala. Nah yang talo Islam dengan puat talo. Hana? Karena Islam paling keren. Al-Islam ya'lu wala yu'la ali. Islam manyang. Hana lain yang manyang ni bang Islam. Nyan hadih. Nyan hadih. Teman tanya nyanya lagi hadih. Galam tindik. Tatim segala-galanya karena Islam. Galam tindik. Nyanka, maka bahwasanya ada kelakuannya sekaliannya kepada asal yang satu. Dan yaitu taufik. Dan yang demikian itu takdir azizil alim lagi adil lagi hakim. Maka jika engkau kata kerana apa ditentukan ini dengan taufik yang khas dan diharamkan ini, dan keduanya bersekutu di dalam tambatan ubudiah, maka tak kala adalah soal ini menyeru dari seru dan menyeru daripada punya dari menyeru daripada seru menyeru daripada daripada seradakat ya seradakat jalan bahwa lazimkan olehmu akan adab dan ketahui akan asrar rahasia rububiyah dan hakikat ubudiyah. Maka bahwasanya nyen ka mandum-mandum buno kanya kembali kepada hidayah atau bahasa lain hidayah bu taufik atau nataftahom nyanjan tu taufik hidayah ya kena taftahom nyen banduai sama karena awak Indonesia biasa ji lejim tutu dua buah kalimat saban arti. Kerana biasa menan ilmu pengetahuan, ilmu dengan pengetahuan kan taban. Taban dua aji. Ya. Jadi kembali masalahnya mendum kepada hidayah Allah, taufik Allah. Pakai igok berubah ilung hana, igok karena taufik itanya. Kalau kan keninan patokan je. Ya, timacam sangat masalah. Kembali kepada asal yang satu. Si macam tak kan? Alasan je si macam. Pakan igok kaya ilung hana. Igok ka taufik ilung galop. Igok malim ilung galop. Igok berkan mabuk-mabuk jino kahnali taufik. Igok berkan pancuri jino kamalim. Pakan taufik. Kenyan mandu. Alasan tabu. Tapi tanya tamu alasan dengan taufik ataupun hidayah. Nyan alasan kan alasan ke danyo nyen urusan Allah yang urusan danyo ya danyo menteng hinan ya ikhtiar hana urusan dengan hidayah pajantro Allah beri kadang cit han geberi kadang cit geberi kadang cit trip kadang cit baga kadang cit hiat kemudian ke yang tugas danyo kuatra mencari mengharap mencari mengharap. Kira-kira pat sebab hidayah Allah. Bakbet. Kira-kira pat sebab hidayah Allah Ta'ala. Semayang. Kira-kira teruk hidayah Allah kepada hidayahnya kuatra. Bak puasa Ramadan. Kadang-kadang. Atau bak kejadian berangkapu kejadian. Hinan temita. Tak ada tak semayang pun lah. Nyong. Bula dah semayang tunat. Bula dah puasa tunat. Kemudian ni cik. Hinan teruk hidayah. Nyong. Ya, Munyo wahidaya payo berubah tanyo dari get dari bro ke ge. Nyan yang nyata ji di sakala. Berkan anak temayang jinoka. Berkan maktid jino hanali. Berkan anak temayang jinoka. Berkan anak jabut jinoka. Nyan tabuh nak hidayah. Apakah kita nyok bebas tak tahu kubu? Mudah-mudahan tak melakai Pak Allah. Ya mudah-mudahan. Hai dengan taubat dengan kau bebas tak tahu kubu. Ya. Oleh nyan. Yang paling penting setelah gedanyo meningai na penolong yang truk dilikut tanyo na penolong yang paling raya buna penolong karena bahan-bahan yang tami kero tu saat mati hantip menyuhana kiriman dilikut setelah tanyo mati hantip bahan dengan anak yang paling salah satu. Yang pertama. Olehnya benar sesuatu yang gad yang pernah tak ajarkan ke gop yang oleh gopnya dipakai dan diajarkan kepada orang lain lo itamah tamah lo nyen bantuan yang paling gad bagi tanyo mutamah tamah bantuan truk kro tengok bantuan mengalir. Ya. Fikrat yud bismillah. Ya. Ba anu draw de yud pada pegang lebak go. Ka diamalkan merempak pahala tanyo tukang purno. Ipurno lam gegak tinggal. Kitanyo merempak lo. Tidra ada purno urang. Terto ipurno yi. Yang tertonya ni purno tiplo-plo sapo. Terto kali Tiplu, sama dengan? Tiribay. Tiribaynya tiro, tak tiribay lo. Nyan bantuan yang paling raya bagi dia di akhirat. Lain yang ada perlai tinggal. Kepakan oleh Nabi dalam hadis, orang yang kau meninggal, ada mungkin kebalik kembali gejak terdekah, ada mungkin kebalik kembali gejak pegat buat-buat yang dapat mengalir, sungguh gotnya akan balik kembali. Ada siat dia. Putra gambaran ji. Bantuan dia kirat sangat dibutuhkan. Watepun tatameng lama-lama barzah bantuan gok sangat dibutuhkan. Dibutuhkan doa, dibutuhkan berkah. Dibutuhkan hadiah-hadiah bago. Cukup jai dia perlu. Pakan kebutuhan ide lebih raya lebih trip. Kebutuhan di sini yang kana hanya ada baju. Putra kebutuhan. Nyo umur dekat 60. Di kameng hanya ada. Indomie hanya ada baju. Indomie mumang. Mumang dia. Matam aja. Menyokat Tuhan cakap dalih. Kemudian ini masalah. Biar sekarang. Nyokat Tuhan jika ada leh. Kan makanan masalah. Drot masalah. Drot masalah. Yang kenyan. Kibat? Nyok. Menan ke mana? Kan baiklah, baiklah. Menan aku raya lagi. Oh, menan. Kan ini punya haba mitri, haba ada kedi kan? Galam dendena. Kau menan? Dan menyona gurai yang mudanya hanjit bibi kegop atau pilih-pilih so yang gubi kan? Na ilmu-ilmu tertentu na yang kadang-kadang siro urang galom siap. Galom siap menurut penilaian gure koknya galom siap mendapatkan ilmunya. Najid. mandum gure yang ka gedepunyo galom dente ge sampaikan ke gau pakon karena konsumsi untuk draw bina gure adanyo bak tabletnya nyen yang ka gedepunyo galom dente ge berite padanyo galom dente ge berite pakon na yang je pega karena menyo ge pega ande ye igoknya mena ikamo hanji nyen na ilmu lagi ya. Nah yang ilmu untuk diamalkan sendiri, nah ilmu yang dia tajuk ke kau. Nyen na. Dan nyen memang diu oleh agama. Nyen kan tau. Dari pikir tau ilmu yang tu. Kan tau. Nyen ka, baca tu. Maka bahwasanya la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'aluna, tiada ditanya daripada barang yang diperbuat dan mereka itu ditanyakan. Kata Musa, kata mu'alif, kataku, dan misalnya jalan ini di dalam dunia yaitu sirat, di dalam akhirat di dalam segala akabatnya dan perjalanannya dan tempat putusnya memutuskan dia dan bersalah-salahan kelakuan makhluk padanya, maka setengah orang lalu di atasnya seperti kilat yang menyambar-nyambar dan setengah daripada mereka itu yang lalu seperti angin yang keras dan lainnya seperti kuda punya, seperti kuda kuda daras dan yang lainnya seperti burung yang terbang dan lainnya seperti orang yang berkisut-kisut hingga jadi orang dan yang lainnya yang tiada dengar gerak perjalanannya dan yang lainnya yang diambil apa keelokannya, maka dilutur di dalam jahannam. Ka, pertanyaan buno. Sebahagian orang na taufik dari Allah, sebahagian de ana na urang taufik timine, na urang hidayah hidun, na urang hidayah mupluh-pluh dun. Kemana pertanyaan itu biar menung. Pakan Allah gupa beda-beda tanya orang kebenan kak? Pakan Allah gupa beda tanya ladum malim, ladum tan, ladum kaya, ladum gathien, ladum munu, ladum mudi, ladum ga, ladum bro, ladum islam, ladum kapi. Nah pertanyaannya pada yang? Nak nah bermain pertanyaannya dalam jiwa dia? Nah juga dia hai? Nah. Na bermain, na. Teman, ka bermain pertanyaannya. Jawaban yang paling simple, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'aluna. Nyen jawaban. Nyen jawab ngayat. Ngayat jawab. Hai menyungan ayat jawaban pulau teman. Ah pulau. Pakan Allah gupa beda-beda tanya ladum gubi hidayat ladum tan. Ladum gubi taufiq ladum tan. Ladum rijang gubi ladum drip ladum gubi tan. Jawaban. Ya la yus'alu. Hana tau tanya tentang but Allah. Wahum yus'alun. Mereka na tau tanya. Artinya jangan gugat pertanyaan Allah. Jangan gugat but Allah. Karena Allah hana tau lake tanggungjawab tengok. Sedangkan tanya nak na tau lake tanggungjawab. Ya Allah hana so gugat. Itanya na so gugat. Itanya tau tanya. Hai Allah tanya. Malaikat tanya. Pakan hana ke semayang. Ya na so tanya. Pakan hana ke jabut. Nah, tanya Allah, tiro kaya, tiro gathir. Ya Allah, pakai ni kaya ilung kat dia pot mai nya nak dah jauh dah kalian kemenan kak pot mai kan nam dia bebek menan lah kakak bebek menan pot mai kan menyua bukaya bukaya madu nyoka guna pakaya lah dum guna pegati lah dum pot sangka nak jawapan ada la yusalu amma yafalu atra yang Allah begat hana solake tanggungjawab wahum yusalun tanyo na na solake tanggungjawab nyan ka ibarat tanyo getam silkan tanyo lage ja ba sirat getam silkan tanyo kena wadah dajah badudu siratal mustaqim dengan akhirat na yang ja ide tengah kibat lagi kilat plup nyan leri betun kaya leri betun tajak bak sirat na urung yang ja lagi kilat na urung yang ja lagi guda na urung yang ja lagi burung terbang na urung yang ja lagi angin na urung yang ja lagi berkisut lagi kiau berkisut lagi ke yong ja gete pluk lan roka nama jantru nyan ban kejadian cit ke gedanyo lam dunya nyo dalam beribadah kadang-kadang lancar ke di badan ibadah nyan hana mudin tapat di lempang jalan nyo wate tane ibadah itu nyo ka sakit wate tane semayang ka cirit wate rencana hana dan le de semaya ka sehat kemenan ni lagi anak mi dia ju liu daya asa katu daya ka sakit tapu urmo ka sehat tam cikot mentong nyu singah dari wang ka sakit lo nyan kemenan urusan Allah dalam dunia nyan kemenan jadi walaupun bak gedanyo da pegah hana adil tetapi nyan bek da yakin hana adil nyan hak hak Allah sepenuhnya dan nyan hana dapat teguh kan ya Allah apakah nak nak lung asal katruk daya dikaciri ji nyan kau benar ya ya Allah apakah ni lung asal lunak jabu dikaciri du ya Allah apakah ni lung asal kalung temayang cika sakit perua lung nyan hana dapat gugat atanya nyen hak Allah ditanyo pubut laju hak drote be mampu ta pubut nawate tajak be sebelum 3 guna nawate tajak be seminggu 3 guna tak usahakan bulu be berakan sebelum 3 jino tak usahakan 3 Jumaat 3 onlian tak usahakan di malam 3 itanyo lam usaha tapi nyo urusan tanyo yang petruk Allah karena dengan niat gat tanyo merempak pahala yang dah perle jak bet atau pahala pahala yang dah perle pahala tekad yang kuat malamnya dah jak bet itu ujian ngok patai badupan elpa dia ba ha pahala akan merempak bet hana dah jak pahala pahala akan merempak pahala dia belum lepak belum lepak, entah malam. Berarti Abi menurut amal. Menurut amal. Dan demikian lagi hal orang yang berjalan serta perjalanan ini di dalam dunia. Maka keduanya dua sirat, dua jalan. Satu sirat dunia dan keduanya sirat akhirat. Maka sirat akhirat bagi diri, maka melihat akan haru-haranya ya, ahli basair dan sirat dunia bagi hati melihat akan ahwalnya itu oleh empunya basair dan bab dan sungguhnya bersalahan kelakuan orang yang salikin pada akhirat karena bersalah-salahan kelakuan mereka itu dalam dunia. Maka tilik olehmu yang demikian itu akan haknya. Maka inilah. Ya. Getar, getum. Inilah. Mutole dalam bahasa Arab hadihi hadihi. Ya, nyok nyok nyok. Menawang. Ja tanyo di akhirat. Na dua bo jalan. Jalan akhirat dalam ibadat dan jalan hidih bak sirat. Kiban tanyo ja tingah bak sirat tergantung ja getanyo ibadat hino. Hino lam dunia dua itabat. Lancar bak tajak ibadat hino lam dunia maka lancar. Lancar bak tajak bak sirat. Taban dua aji karena mempengaruh. Mempengaruh dua. Na na lagi kilat tajak atau sirat tengah na lagi kilat hino tak ibadat. Makna ji lancar lagi kilat tak ibadat lam dunia. Na maka tengah di akhirat atau sirat tajak pi lancar lagi kilat. Ya. Padungga tajak ber lam di malam. Lam lam di Jumaat. Padungga tajak ber. Menurutnya tanyo tajak bak sirat. Ti malam tajak ber. Lagenyan lancar tajak ber, lagenyan tajak ada. Ada sirat. Menurutnya. Menurutnya ni. Yang nak kain itu tahu. Nyainan pengaruh. Jadi bak lancarnya tak ibadat hino lam dunia menang lancar sehingga wadah tajak dah kira. Oh lambat, kak lambat ini. Ya. Nyamanan ukuran karena na dua bawah perjalanan. Perjalanan di akhirat dan perjalanan di dunia. Perjalanan di dunia apa tak? Perjalanan ibadah tanya. Perjalanan di akhirat? Menurutnya nyan kajiannya nilai ibadah ketiga nyan yang kayaknya tujuan.